Kita terima amanah karena negara dalam keadaan sulit. Negara dalam arah yang tidak benar. Ada yang selalu mengatakan, enggak, semua baik. Negara baik, ekonomi bagus. Iya kan? Siapa bilang harga-harga tidak terjangkau oleh rakyat? Kalian yang tahu keadaan sebenarnya. Betul. Saudara-saudara, kita merasakan arus perubahan. Bukan kita membanggakan diri, tapi tidak pantas negara keempat terbesar di dunia yang begitu kaya, tidak pantas rakyatnya masih sangat banyak yang miskin. Tidak pantas. Saudara-saudara sekalian, kalau saya bersama tim saya yang di sini, yang kalian lihat, kalau kita tidak yakin kita bisa memperbaiki keadaan negara ini dengan cepat, kita tidak akan maju untuk maju jadi calon presiden. Saya siap maju karena saya yakin kita bisa memperbaiki keadaan negara dalam waktu yang singkat. Kita berada di jalan yang benar. Kita ingin menyelamatkan masa depan bangsa kita. Kita memiliki pemahaman, kita memiliki tenaga-tenaga ahli. Kita yakin kita akan perbaiki bangsa dan negara ini. Dan kita tegas mengatakan, apabila kita menerima mandat dari rakyat, kita akan bentuk pemerintahan yang terbaik yang kita bisa bentuk. Kita akan memilih putra-putri terbaik dari manapun asalnya, asal mereka komit, tidak akan melakukan korupsi, saudara-saudara sekalian. Korupsi adalah penyakit yang harus kita basmi. Korupsi ini yang menghabiskan kekayaan kita. Korupsi ini yang membuat rakyat kita selalu menerima gaji dan upah yang kecil. Bahkan tidak ada pembangunan yang dirasakan di Indonesia. Pembangunan di Indonesia adalah pembangunan di Indonesia, bukan pembangunan untuk rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita. Gak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1%. Gak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia. Tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian. Tadi sudah dikatakan, kita merasakan getaran rakyat. Kita merasakan rakyat ingin perubahan. Rakyat ingin perbaikan. Rakyat ingin pemerintah yang bersih dan yang tidak korupsi. Betul. Karena itu, kita tidak bisa kalah. Kita tidak boleh kalah. Kalau kita kalah, saudara-saudara, negara ini bisa punah. Taman delok tokoh-tokoh nasional ini sampean tingali. Nek pancene wonge apik niku, senengane ndonga. Alhamdulillah Indonesia niki hidup guyub rukun. Berdampingan dalam keberagaman, alhamdulillah. Indonesia ini Masya Allah guyub rukun, alhamdulillah. Ngono. Kita ngeri wong apik. Ngono tokoh nang senengane Indonesia di ambang kehancuran, sing ngomongi wong hancur. Indonesia ini parah, Indonesia ini parah ngene-ngene. Dia itu orang yang paling parah. Yo gara-gara cangkeme wong ngono-ngono kuwi lho terus Gusti Allah nibake bencana musibah. Mergo dos kakean-kakean cangkem ngono kuwi. Ora bener. Apa maneh terus nyebarne fitnah?